Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan daurah yang ketiga ini, hari yang ketiga, kita telah memasuki jawaban yang mufassal, bantahan yang terperinci, yang di dalamnya terdapat total sekitar 15 syubhat dan bantahannya 14 ada di dalam bab besar pembahasan inti dan yang satu syubhat disebutkan dalam bab besar penutup. Karena tinggal dua hari maka kita berusaha menyelesaikan biiznillahi wa bi taufiqih. Mari senantiasa menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala agar Al-Hafidh menjaga kita dari kesalahan pemahaman dan juga demikian menjaga kita kalau sudah faham kebenaran mudah untuk mengamalkannya dengan istiqomah. Dari amalan-amalan tauhid yang sudah kita lakukan selama ini. Wabillahi nasta'in, mari kita mulai penjelasan tentang al-jawab al-mufassal ini. Ikhwani fillah, berkata Asy-Syaikh rahimallahu taala, wa ammal jawabul mufassal, dan adapun jawaban yang terperinci, fa inna a'da Allah lahum i'tiradat katsira, sesungguhnya musuh-musuh Allah mereka memiliki alasan-alasan ataupun syubhat-syubhat kathiroh yang banyak jumlahnya. Ala dinir rusul, digunakan untuk menentang agama para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu at-tauhid dalam hal ini. Yasudduna bihan nasa anhu, mereka menghalangi annasa manusia biha dengan syubhat-syubhat yang banyak yang mereka tebarkan. Anhu, dari dinir rusul alaihis salatu wassalam, dari agama para rasul alaihi salatu wassalam. Minha, di antara syubhat-syubhat yang banyak itu, mulailah Syekh menjelaskan tiga syubhat yang terbesar yang ada pada kaum musyrikin yang ditemukan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Karena syubhat dan bantahannya ini sifatnya adalah dialog, maka saya sarankan agar Anda melihat teks matannya, kalau bisa dalam bahasa Arabnya, setidaknya dengan bahasa Indonesianya. Karena di dalamnya terdapat mutiara-mutiara faedah bagaimana cara berdialog yang benar, bagaimana cara berdebat yang baik, apa trik-triknya, apa faedahnya, apa fungsinya, tujuannya. Namun kalau perhatiannya sekedar inti syubhatnya ini, bantahannya ini, faedahnya kurang. Oleh karena itu, kajian kitab memang namanya saja kajian kitab, butuh kitabnya untuk diperhatikan kalimat per kalimat. Katailah ikhwani billah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pernyataan tiga syubhat ini termasuk syubhat yang terbesar menurut mereka kaum musyrikin, adalah disebutkan oleh Syekh dalam beberapa yaitu tiga halaman setelah kalimat tadi. Di akhir penyebutan syubhat ketiga dan bantahannya, beliau tutup sebelum melanjutkan kepada syubhat yang keempat dan seterusnya. Beliau tutup dengan kalimat penutup. Silakan dilihat setelah tiga halaman setelah itu kurang lebih. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hadhi syubhah, bahwasannya syubhat-syubhat ini, ats-tsalats, yang jumlahnya ada tiga, hiya, yaitu akbar ma indahum, paling besar menurut mereka. Fa'idha arafta, maka jika engkau telah mengetahui, annallaha waddahaha, bahwa Allah sesungguhnya telah menjelaskannya, lana, menjelaskan hakikat kebatilan syubhat tadi untuk kita, fi kitabihi, dalam kitabnya, wa fahimtaha, dan engkau telah memahaminya pula hakikat kebatilan syubhat tadi, fahman jayyidan, dengan pemahaman yang bagus, fama ba'daha aisaru minha, maka sesudahnya, yaitu memahami kebatilan syubhat, sesudah syubhat, sesudah tiga syubhat paling besar ini, aisar minha, lebih mudah darinya. Jadi syubhat nomor 4 sampai ke 15 itu insyaallah lebih mudah kita fahami kebatilannya dan bantahannya dibandingkan dengan tiga syubhat yang akan kita pelajari, yang ini menurut mereka kaum musyrikin syubhat terbesar, terkuat. Nah, namun bagi seorang ahlu tauhid yang Allah karuniai keberkahan tauhid sehingga hatinya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil dengan taufik Allah, maka ini bukan syubhat besar hakikatnya. Mudah baginya untuk membantahnya dengan taufik Allah Ta'ala. Maka kita mohon taufik Allah Ta'ala, mohon taufik Allah Ta'ala agar Allah memudahkan kita memahaminya dan membantahnya serta mengamalkan tuntutan tauhid darinya. Baik. Syubhat pertama. Ciri khas syubhat pertama ini di antaranya adalah syubhat ini murakkabah, tersusun dari beberapa yaitu ungkapan-ungkapan dari kaum musyrikin. Sehingga orang kalau tidak memperhatikan dengan baik kalimat per kalimat dari mereka ini akan kesulitan bisa jadi memahami inti yang paling utama mereka inginkan itu apa. Apakah mereka ingin protes masalah yang ini atau yang itu? Apakah mereka ingin mensyubhati akidah umat untuk masalah yang ini apa yang itu? Itu bisa jadi tidak paham kalau tidak memperhatikan dengan baik. Tentu setelah mendapatkan taufik dari Allah, konsentrasi, kemudian konsentrasi memperhatikan satu persatu kalimat-kalimat tadi. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca terlebih dahulu kalimat lengkapnya dari syubhatnya dan bantahannya. Kata Syekh, minha qauluhum, di antaranya adalah perkataan mereka kaum musyrikin. Jadi terkadang Syekh mengatakan pakai hum dhamir, tidak isim dhahir. Terkadang Syekh menjelaskan dengan isim dhahir musyrikin, ayyuhal musyrik, seperti pada beberapa matan sebelumnya. Untuk perkataan panggilan musyrik ketika dialog ini sesungguhnya wallahu ta'ala alam shawab, maksud dari Syekh adalah ingin mempermudah pembaca bahwasannya dia sedang diperumpamakan sedang berdialog dengan seorang musyrik. Karena kalau kata musyrik diganti dengan pak, mas, kurang nampak dia sedang berdialog dengan siapa. Dengan demikian ketika ini diterapkan pada kenyataannya, maka kita tidak boleh lepas dengan konsep takfirul muayyan. Selama belum terpenuhi syarat dan selama masih ada penghalang takfir yang tunjuk hidung, pengkafiran yang tunjuk hidung, maka tentu kita dalam berdialog memanggilnya jangan pakai kata musyrik. Adapun Syekh menyebutkan kata ayyuhal musyrik, wahai musyrik, di sini ingin menjelaskan pembaca agar maksudnya adalah suasana dialog antara muwahhid ahlu tauhid dan seorang musyrik. Baik. Nahnu la nusyriku billahi. Kami tidak menyekutukan Allah. Perhatikan kalimat ini, la nusyriku billah. Inilah ciri khas setiap musyrik, atau minimalnya dikatakan hampir setiap musyrik klaimnya seperti ini. Mereka merasa benar dan mereka tidak mau dikatakan menyembah selain Allah, atau dalam terminologi disiplin tauhid namanya syirik. Klaim-klaim yang seperti ini atau yang semisal ini menjadi ciri khas semua orang musyrik atau minimalnya mayoritas mereka. Gak mau kalau dikatakan dirinya musyrik, dalam bahasa lain menyembah selain Allah. Mungkin dia di antara mereka gak kenal kata syirik, tapi kenal kata menyembah selain Allah. Gak mau. Mengapa demikian? Karena ini perkara yang muhkamah, jelas seorang muslim itu adalah apa? Menyembah Allah saja. Tuhannya hanya Allah, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Sehingga sungguh suatu hal yang nekat kalau dia ngaku dirinya apa? Musyrik, dirinya melakukan kesyirikan alias menyembah selain Allah. Maka hampir-hampir enggak Anda dapatkan cerita orang musyrik ngaku dirinya musyrik yang berKTP Islam maksudnya. Bisa jadi tidak Anda dapatkan sama sekali. Jadi ini biasa seperti ini. Biasa. Nahnu la nusyriku billah. Ini juga menunjukkan apa? Selain menunjukkan jurus mereka yang biasa mereka gunakan mengklaim dirinya ahlu tauhid, ahlul Islam, tidak mau dikatakan syirik. Ini sesungguhnya faedah kedua dari kalimat ini, bahwa mereka itu masih ada dalam hati mereka kecintaan kepada tauhid, kebencian kepada syirik. Loh, buktinya enggak suka di stempel musyrik, enggak suka dicap musyrik. Berarti masih ada kebencian terhadap kesyirikan. Enggak suka syirik, enggak suka. Pantang menyembah selain Allah. Cuman kan yang menjadi ibrah patokan bukan pengakuan semata, tetapi hakikatnya bagaimana, kelakuannya bagaimana, perbuatannya bagaimana, kenyataannya bagaimana, faktanya. Nah, ketika faktanya mereka ini melakukan kesyirikan, kok mengatakan nahnu la nusyriku billah, langsung radar kita berbunyi, ini orang ini enggak paham tentang syirik. Baik, berarti kita siap-siap. Perhatikan kalimat sesudahnya. Begitu cara-cara dialog itu seperti itu. Memperhatikan kejiwaan, memperhatikan jalan pikiran, memperhatikan latar belakang, memperhatikan fakta yang ada selama ini yang dia lakukan. Nah, siap-siap. Ketika kalimat mau dilanjutkan sama dia, siap-siap. Ini berarti sudah saya sedang menghadapi orang yang melakukan kesyirikan namun enggak paham syirik itu apa sehingga mengklaim dirinya tidak melakukan kesyirikan. Salah pahamnya di mana? Kalau kita sudah memvonis dia salah paham. Salah pahamnya di mana? Pastilah kalau mereka beralasan, ada dalam alasannya itu kesalahpahamannya. Kalau dia menyampaikan secara jujur dan lengkap, maka siap-siap kita cari dari kalimat selanjutnya ini mana yang menunjukkan mereka salah paham tentang hakikat syirik. Kita teruskan. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah wahdah. Bahkan kita bersaksi, mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan bahaya kecuali Allah semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Langsung kita definisikan dia ini berarti mengakui tauhidur rububiyah. Langsung kita kembalikan kepada pelajaran dasar yang kemarin, bahwasanya kalau tauhidur rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Langsung kita simpan dalam hati itu. Kita dengar dia menuntaskan kata-katanya. Tapi sudah terbayang bagi ahlu tauhid yang mendengarkan, saya akan membantah satu poin. Yaitu apa? Bahwa tauhidur rububiyah tidak memasukkan seseorang, tauhidur rububiyah saja tidak memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Dan poin yang kedua, saya nanti akan bantah dari sisi syirik itu hakikatnya apa. Buktinya kamu melakukan syirik, berarti kamu gak paham ketika kamu mengklaim dirimu bersih dari syirik. Sudah kita siapkan definisi syirik, sudah kita siapkan ayat-ayat tentang yang melarang tentang syirik. Itu sudah dalam hati ketika mendengarkan kalimat dari mereka. Tidak bisa menimpakan bahaya illallah, kecuali Allah wahdah semata. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan bahaya illallah, kecuali Allah wahdah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Masya Allah. Ternyata orang musyrik pun ini alal yakin, di atas keyakinan dirinya bersih dari syirik. Mengapa demikian? Dari dua petunjuk kata-katanya. Makanya saya sarankan untuk memegang matan, karena faedah-faedah dari kata per kata itu kalau sudah masuk syubhat itu sulit untuk lepas dari matan. Banyak mutiara faedah darinya. Entah itu adab dalam debat, entah itu yang lainnya. Mereka berada di atas keyakinan kesyirikan, keyakinan bahwasanya mereka ini berada di atas tauhid. Itu keyakinan mereka, padahal enggak demikian faktanya. Dari mana kita menyimpulkan mereka yakin? Wah, ini mantap, yakin sekali orang ini, dalam hati kita seperti itu. Mengapa demikian? Karena mereka menyampaikan dua takkid, dua bahasa penegasan. Bahkan tiga bahasa penegasan. Yaitu adanya peniadaan lalu dikecualikan. La yarzuku wa la yanfa'u wa la yakhluqu wa la yadhurru illallah. Ini dalam bahasa Arab merupakan salah satu bentuk pembatasan yang terkuat ketika peniadaan digabungkan dengan pengecualian. Kemudian ditegaskan dengan wahdah semata. Masih lagi ditegaskan dengan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Masya Allah, mantap, saya pokoknya gak syirik. Nah gitu, gampangannya. Dalam hati kita, kita belum diberi kesempatan untuk, belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Masih kita batin, kita persiapkan ini bantahan-bantahannya. Dalam hati kita, memang Anda tidak menyekutukan, tapi dalam masalah rububiyah. Kemudian dilanjutkan perkataannya. Wa anna Muhammadan alaihi salam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Dan bahwa kami pun juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak memiliki manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, bahaya, musibah bagi dirinya. Ini selain juga menggambarkan keyakinan hati dia, juga bisa sekaligus fungsinya sebagai bumbu syubhat, jebakan syubhat. Karena jangan disangka mereka tidak punya retorika dalam menyusun kalimat syubhat. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, subhat pertama ini subhat yang murakkabah, tersusun dari kalimat-kalimat kemudian baru kesimpulan. Satu dengan yang lain berhubungan. Maka dia berusaha, mereka kaum musyrikin berusaha untuk menyusun sedemikian rupa kata-katanya supaya orang yang mendengar tersyubhati, menerima. Caranya memunculkan kalimat yang disepakati terlebih dahulu oleh diri mereka dengan ahlu tauhid, oleh kaum musyrikin dengan ahlu tauhid. Yaitu apa? Tauhidur rububiyah, menetapkan tauhidur rububiyah pertama. Kedua apa? Yaitu pertama tadi anti syirik, la nusyriku billah. Kedua tauhidur rububiyah. Ketiga apa? Ketiga bahwasanya masih terkait dengan tauhidur rububiyah tapi lebih khusus lagi. Disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk paling mulia ilmu dan amalnya, lalu dimunculkan, digambarkan keyakinan saya benar kepada terhadap beliau, objektif. Kesan itu yang ingin disampaikan untuk mensyubhati, menggiring ahlu tauhid kepada kesimpulannya nanti. Fadlan an Abdul Qadir, apalagi Abdul Qadir Jailani. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sikap saya terhadap beliau enggak melampaui batas, apalagi kepada Abdul Qadir Jailani. Seperti itu. Ini nama-nama yang disebut, nama-nama yang dihormati oleh kaum muslimin. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani orang saleh, yang enggak saleh yang menyembahnya. Dia cerdik dalam tanda petik memilih mukaddimah, pengantar, agar pendengar dari ahlu tauhid menganggukkan kepala sehingga nanti terjebak menyetujui kesimpulan batilnya. Au ghairihi, atau selain Abdul Qadir Jailani. Walakin, akan tetapi, ana mudnibun, saya orang yang berdosa. Mulai meningkat dia. Satu sisi mencari sesuatu yang sepakat, yang disepakati oleh orang musyrik maupun ahlu tauhid. Satu sisi menambahkan penguatnya untuk sampai pada kesimpulan. Hubungannya apa kalau sudah kamu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan rububiyah, tidak bisa menimpakan bahaya dan seterusnya, hubungannya apa dengan kesyirikan kamu itu? Ini kesyirikan yang digambarkan oleh Syekh pada subhat pertama ini, kesyirikannya adalah meminta syafaat kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal dunia, kepada nabi yang sudah meninggal dunia atau yang semisal itu. Nah, lalu apa hubungannya itu dengan alasan kamu melakukan kesyirikan itu? Mulailah masuk menghubungkan. Ini kalimat yang berfungsi menghubungkan. Walakin ana mudhnib, akan tetapi saya itu berdosa. Mungkin maksudnya banyak dosanya. Yang jelas seperti itu, karena orang soleh pun juga pastilah berdosa, cuman tinggal banyak atau tidaknya. Kullu bani Adam khata'un, dalam hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif, yaitu apa? Derajat hadis ini tidak dhaif, yaitu apa? Setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wassalihun, adapun orang-orang soleh yang kami berdoa kepada mereka, lahum jah, mereka memiliki kedudukan indallah, di sisi Allah. Wa adlubu minallahi, maka dan saya pun memohonnya kepada Allah. saya pun memohonnya kepada Allah. Nah, ini sesungguhnya mengkaburkan fakta. Kalimat wa atlubu minallah ini mengkaburkan fakta fungsinya. Ini canggih sekali ini. Sudah apa menyebutkan perkara yang disepakati, kemudian yang kedua menyebutkan kalimat penghubung, kemudian yang ketiga ada pengkaburan fakta lengkap. Bahwasanya dia hanya, seolah-olah dari kalimat ini difahami dia hanya berdoanya kepada Allah. Kalimat-kalimat ya Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah dan seterusnya itu dia sembunyikan. Nah, ini itu sampai di situ inti syubhatnya, kalimat syubhatnya maksudnya. Baik, kita lanjutkan jawabannya, ringkas jawabannya, tapi sungguhnya mengandung makna yang mendalam sehingga dalam syarah pun juga panjang, maksudnya lebih panjang daripada apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Untuk menjelaskan maksud dari penulis, fajawibhu, maka jawablah bima taqaddam, dengan keterangan yang sudah berlalu. Wahuwa, yaitu innal ladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta. Sesungguhnya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui apa yang engkau sebutkan tadi. Apa yang Anda akui, mereka kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengakui. Tapi kan qatalahum, masih beliau perangi pula. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman Anda, ketemu Anda, kemudian tidak mau diingatkan? Wa muqirruna anna authanahum la tudabbir, la tudabbiru syai'a. Dan mereka mengakui bahwa berhala-berhala mereka la tudabbiru syai'a, patung-patung mereka tidak bisa mengatur sesuatu apapun di alam semesta ini. Artinya kaum musyrikin zaman dahulu terkait dengan keyakinan masalah pengaturan alam, yaitu merupakan bagian dari rububiyah, ini benar, yaitu mengesakan Allah dalam rububiyahnya, benar. Jadi maksud kalimat kedua ini ingin menyampaikan bahwa mereka pun juga mengakui tauhid rububiyah seperti Anda. Wa innama aradu, dan semata-mata yang mereka inginkan dalam penyembahan orang-orang soleh tadi, al-jah wa syafa'ah, yaitu kedudukan dan syafaat. Artinya alasan mereka meminta syafaat supaya diperantarai. Sama itu dengan alasan Anda. Kenapa kok minta diperantarai, kok enggak langsung berdoa kepada Allah saja, tidak menambah-nambah berdoa kepada perantara? Maka jawabannya adalah, yaitu karena mereka orang-orang soleh memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah. Logika orang-orang musyrik, kalau memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, kalau mensyafaati pantang tertolak. Padahal enggak demikian. Enggak ada yang bisa maksa Allah, harus menerima usaha syafaat dari makhluk yang memperantarai. Jadi harus mengkabulkan doa perantara untuk orang-orang musyrik tadi. Orang musyrik meminta syafaat itu artinya meminta didoakan oleh perantara. Perantara berdoa kepada Allah. Nah, pikirannya orang musyrik kalau wali-wali yang soleh itu punya kedudukan khusus, pastilah kalau minta dikabulkan, gak mungkin ditolak. Jawabannya salah. Tidak ada yang berhak mengatur Allah. Allah tidak bisa diatur, mereka yang diatur oleh Allah. Harus mengkabulkan, harus dan seterusnya. Dan kenyataan pun juga syafaat dari nabi saja ada yang tidak Allah penuhi. Apalagi wali. Seperti itu. Baik. Waqra alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi waddahahu. Dan bacakanlah kepadanya apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan apa yang Allah jelaskannya. Maksudnya ini adalah ayat-ayat disuruh membaca, kita oleh penulis disuruh membacakan ayat-ayat tentang tauhidul uluhiyah, kewajiban mentauhidkan Allah dalam peribadatan dan larangan dari syirik kepada apa? Musyrikin tadi, karena inti kesyirikan mereka ada pada kesyirikan dalam al-uluhiyah. Maka ayat-ayat yang dibacakan adalah kewajiban mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Itu maksud ayat di sini. Berarti sudah paham kan ini? Ya, ya sudah, berarti enggak usah saya sarah, langsung saya lanjutkan sudahnya. Jadi sebetulnya pendek sekali jawabannya termasuknya. Tetapi ketika kita melihat syarahnya menjelaskan yang dimaksud oleh penulis, maka ternyata banyak mutiara-mutiara faedah bagaimana cara membantah mereka secara tafsil, secara terperinci. Tapi sungguhnya cukup dengan ini saja sebetulnya sudah seseorang ahlu tauhid sudah bisa membantahnya. Baik. Disarah atau dilanjutkan? Disarah ya. Ini tiga sifat besar, terbesar mereka. Kalau nanti sudah melewati tiga ini, mungkin akan saya baca seperti ini saja tadi, insya Allah sudah bermanfaat. Karena waktunya yang mepet. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhat pertama ini, harapan musyrikin ketika menyampaikan subhat ini adalah bahwa perbuatan mereka yang meminta syafaat dan meminta supaya perantara yaitu wali-wali yang soleh tadi bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, diri orang musyrikin, orang musyrik kepada Allah, perbuatan itu, harapan kaum musyrikin dengan menyampaikan subhat ini, bahwasanya perbuatan itu diterima oleh ahlu tauhid sebagai sebab yang bermanfaat. Itu harapannya, natijah, hasil akhirnya dari penyampaian subhat itu maksudnya di situ. Ini sebab yang bermanfaat, sebab yang diterima, bukan sebab yang tertolak, supaya bisa mendapatkan syafaat dan supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebab yang masuk akal, yang logis, yang syar'i, yang bermanfaat, itu keinginan di mereka itu. Dan meminta syafaat kepada wali-wali yang saleh tadi bukan termasuk kesyirikan karena sebabnya bermanfaat. Dan mungkin mereka juga menganggap sebab yang syar'i. Sehingga hasil akhirnya kami bukan orang musyrik. Itu intinya pada kita dipaksa untuk mengakui, ahlu tauhid dipaksa untuk mengakui ini sebab yang bermanfaat, sebab yang diterima, sebab yang tidak tertolak. Untuk hasil akhir yang sama antara subhat 1, 2, dan 3, hasil akhir yang sama adalah klaim kami bersih dari syirik, klaim kami ahlu tauhid, klaim kami bukan musyrikin. Nah itu. Kalau itu sudah intinya, maka kita pegangi. Berarti saya harus membongkar akar syubhat itu sebab yang bermanfaat pakai kaidah hukum sebab yang ada dalam kitab tauhid. Seperti itu. Kita buktikan ini bukan sebab yang bermanfaat. Ini bukan sebab yang diterima dalam syariat. Logika mereka kan seperti ini, sampai digambarkan seperti ini oleh Syekh Shalalul Syekh Hafidzallahu Ta'ala. Wong kalau dalam keseharian kita ya, saya terapkan dalam keseharian kita, wong kalau hujan saja payungan, payung itu bermanfaat bagi kita. Pakai jas hujan itu bermanfaat bagi kita. Kalau kemudian kita sakit berobat ke dokter, itu juga bermanfaat bagi kita. Mosok payung, jaket, kemudian makanan ketika lapar jadi kenyang, ini bermanfaat. Sementara wali yang soleh, yang jelas gak sama dengan makanan, payung, benda-benda tadi itu, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak bisa bermanfaat. Seperti itu logikanya mereka itu. Nah, berarti kita bidik dari sisi hukum sebab. Hukum sebab. Jadi karena bantahan ini murakkabah, tersusun dari beberapa kalimat, maka kita menjawabnya pun juga tersusun pula jawabannya. Jawaban pertama itu kita ambilkan dari matan ini. Syekh para pensyarah menjelaskan maksud penulis itu begini, begitu. Kita jelaskan bahwasanya kaum musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui tauhid rububiyah. Kita bacakan ayat-ayatnya pada bagian pembukaan kemarin. Nah, agar mereka percaya, nih buktinya secara ilmiah dalam ayat mereka mengakui tauhid rububiyah sama dengan Anda. Sudah satu. Yang kedua, kita katakan ini loh ada ayat tentang bahwasanya kaum musyrikin dahulu mengakui patung, orang soleh, dan selain mereka itu tidak memiliki manfaat bagi diri mereka sendiri, tidak bisa menolak mudarat, bahaya bagi diri mereka sendiri. Nanti ayatnya akan kita dapatkan pada penjelasan syubhat yang kedua insyaallah. Namun kita sampaikan ini loh ayatnya. Keyakinan kaum musyrikin ternyata sama dengan Anda. Nah, ketika ada yang seperti saya contohkan, ketika ada kakek-kakek kemudian ke Gunung Lawu cari pesugihan kekayaan karena bangkrut usahanya. Kalau kita tanya siapa yang beri rezeki? Allah. Siapa yang bisa menimpakan musibah? Allah. Tapi kok kenapa Anda berdoanya kepada selain Allah, padahal Anda mengakui yang mampu memberi rezeki satu-satunya hanyalah Allah Ta'ala. Sama ini dengan orang musyrikin dahulu. Dah. Sudah. Kemudian yang ketiga, mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika memohon kepada Allah itu juga pakai perantara. Karena mereka mengakui, mereka meyakini seperti keyakinan Anda, orang-orang soleh itu memiliki kedudukan yang istimewa. Kami pun ahlu tauhid juga membenarkan mereka memiliki kedudukan istimewa. Cuman ada tapinya, gitu. Bukan hanya mengakui, bukan mengakui semua yang kalian sampaikan. Sebagian yang kalian sampaikan biasa subhat ada sisi benarnya. Nah, ternyata sama toh, kita samakan dulu foto mereka dengan foto kaum musyrikin zaman dahulu, kita samakan dulu. Ini menghancurkan mental ketika berdebat. Sama toh, sama, sama toh, sama. Padahal ayat-ayat ini untuk siapa? Untuk muwahhid, ya, ayat ini ayat-ayat ini tentang siapa? Tentang muwahidin apa musyrikin? Musyrikin dah kan? Kamu sendiri sudah bilang musyrikin. Tapi sama fotonya tuh. Foto kamu sama toh? Persis toh? Sama, sampai tiga kali kita samakan dia. Belum kita bantah, baru kita jatuhkan mentalnya. Tapi hakikatnya sudah bantah sungguhnya itu hakikatnya. Karena kesimpulan mereka di akhir kalimat subhat tadi itu terbangun di atas pendahuluan tadi. Kalau pendahuluannya kita bongkar, jatuh bangunan yang di atasnya. Nah, kita katakan kepada mereka, kalau sudah ternyata Anda dan kaum musyrikin zaman dahulu ini mengakui apa tauhidur rububiyah, musyrikin zaman dahulu pun juga meyakini orang-orang soleh tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, dan juga kalau Anda sudah mengetahui bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu juga ternyata memohon kepada Allahnya juga pakai perantara, kita munculkan pertanyaan limadza qatalar rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ungkapan dari penulis, innal ladzina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta. Coba kamu pikir dululah dengan hati yang dingin, kok ternyata Rasulullah yang sangat lembut akhlaknya, sangat indah akhlaknya, tidak mau berperangai keras, kok ternyata memerangi mereka. Ada salah besar apa pada mereka? Gitu. Pasti ada salahnya mereka. Gitu. Coba dah berpikir sedikit. Wahai Mas, Mbak, Nek, Kek, gitu. Yang kalau yang melakukan musyrikin melakukan kesyirikannya kakek-kakek misalnya. Kok diperangi kenapa? Kok halal darah mereka, kok halal harta mereka? Ketika dalam peperangan sebagai rampasan perang, kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, kita jelaskan kepada mereka bahwa itu karena kesyirikan yang diharamkan oleh Allah yang mereka lakukan, yaitu talabu syafa'ah wa taqarrub ilallah, meminta syafa'at dan meminta agar didekatkan diri mereka kepada Allah, dengan Allah maksudnya. Nah, ini berarti bukanlah sebab yang diperbolehkan, bahkan yang diharamkan, bahkan sebab kesyirikan akbar, bukan sebab yang bermanfaat dalam beribadah, dalam berdoa kepada Allah, bukan sebab yang bermanfaat mencari perantara, melalui perantara, melalui maklar doa, nggak ada itu dalam Islam. Dalam bentuk yang tidak diperbolehkan seperti orang musyrik ini, wali sudah meninggal dunia, datang ke kuburannya dan seterusnya seperti itu. Dan masya Allah ketergantungan ya, orang kalau al-jaza min jinsil amal ya, ini kaidah dalam syariat, balasan sejenis dengan amalan. Kalau diperintahkan oleh Allah seorang itu bertauhid, menggantungkan hatinya, menyandarkan hatinya kepada Allah, dia tinggalkan itu, orang musyrik tinggalkan itu, malah justru bergantung hatinya kepada wali-wali yang sudah meninggal tadi, nanti balasan sejenis dengan amalan. Dia benar-benar terikat, gak bisa lepas, tergantung, gak bisa lepas hatinya. Ketika pulang ada apa-apa, piring pecah, tar, kemudian mengenai dirinya, kena musibah, kulihat jangan-jangan wali itu lagi marah sama saya misalnya, atau tahu-tahu nggak ada apa-apa, tahu-tahu rumah roboh sendirian ketika puting beliung, yang lain pada apa tidak roboh, jangan-jangan kurang sesajennya, jangan-jangan karena tidak ziarah kubur ke sana, akhirnya ziarah kubur ke sana. Lagi paceklik satu kampung, wah kita sudah lama enggak ziarah kubur ke wali itu, seperti itu. Nah, ketergantungan enggak bisa lepas sedikit-sedikit. Atau kalaupun bukan wali, mbahnya misalnya yang diyakini sakti, sudah meninggal, sudah mati ya. Sudah mati, kemudian ternyata dirinya sakit. Wah, sudah lama kita enggak apa ziarah kubur ke kota asalnya, dia sudah di kota seberang. Anaknya sakit, sudah lama cucunya maksudnya dari kakek itu sakit. Maka bapaknya bilang, sudah lama kita enggak ziarah kubur. Ternyata usut punya usut, begitu ziarah kubur, begitu nyampe ke area kuburan, sudah mulai pakai permisi-permisian. Permisi mbah, putune teko, misalnya putunya datang, cucunya datang. Saya benar-benar minta maaf kalau selama ini sudah lama tidak mengunjungimu. Terus apa namanya, sekarang lagi sakit putumu yang engkau cintai selama hidupmu. Terus akhirnya dia seperti itu, benar-benar terikat. Akhirnya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang doa, isinya doa kepada mbahnya tadi dan seterusnya. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah baru kita bacakan, kata saya suruh bacakan ayat, barulah kita bacakan ayat apa, ayat seperti firman Allah Ta'ala di dalam apa namanya yang menunjukkan perintah untuk apa bertauhid, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu hakikatnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Atau kemudian firman Allah Ta'ala yaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, la ilaha illa ana fa'budun. Itu dan juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan apa namanya perintah untuk mentauhidkan Allah atau larangan dari berbuat kesyirikan, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahada, seperti yang ada dalam ayat-ayat yang sesudahnya yang nanti akan kita dapatkan insyaallah Ta'ala. Juga firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan ayat-ayat yang semisal itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan bagaimana kenyataannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin yakin bahwa itu bukan sebab yang bermanfaat. Meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia bukan sebab yang bermanfaat, bahkan terlarang, bahkan itu kesyirikan. Seperti sebelumnya akan saya sampaikan apa toh sesungguhnya syafaat itu. Syafaat itu asli katanya adalah genap. Dan intinya dalam pembahasan ilmu tauhid, syafaat itu adalah doa. Berarti talabu syafaat itu adalah meminta didoakan. Dikatakan genap karena apa? Secara bahasa cocok genap karena apa? Karena orang musyrik yang datang ke kuburan berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia. Kemudian keyakinannya nanti wali itu akan berdoa kepada Allah. Berarti doanya ada berapa jumlahnya? Ada dua, maka inilah namanya talabu syafa'ah. Hakikatnya talabu syafa'ah adalah talabu doa, meminta didoakan, meminta didoakan. Pelanggarannya ada pada ketika doa itu sudah kita ketahui sebagai sebuah ibadah yang agung, ditujukan kepada makhluk yang sudah meninggal dunia. Ingat, permintaan itu kalau ditujukan kepada makhluk yang sudah meninggal dunia, atau kepada yang hidup tapi gaib, atau kepada yang hidup hadir namun tidak mampu, perkara yang dimintai itu, perkara yang merupakan isi dari permintaan itu, perkara yang tidak mampu makhluk memenuhi, maka itu syirik akbar. Permintaan jenis yang syirik akbar. Karena itu kekhususan Allah itu. Kan makhluk gak mampu. Yang ada kan hanya makhluk dan Al-Khaliq. Kalau makhluk gak mampu berarti kekhususan Allah. Gak boleh minta yang seperti itu tujukan kepada selain Allah. Begitu. Bukan berarti kalau yang orang yang gak hadir di sini tapi kita mintanya pakai WhatsApp kemudian syirik, tidak. Itu kan ada penghubungnya. Ada penghubungnya. Baik. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mari saya tunjukkan. Dan jangan lupa, jangan disamakan dengan permintaan yang juga salah, terlarang, haram, berdoa dengan doa yang akan saya sebutkan ini, tapi bukan syirik, bid'ah dia. Yang dinamakan dengan tawassul. Yang dinamakan dengan tawassul. Intinya bagaimana? Inti perbedaannya, kalau yang berdoa talabu syafa'ah tadi, kalimat pertamanya atau seruannya kepada makhluk. Ya Abdul Qadir Jailani, ya wali ini, ya wali itu, ya nabi yang sudah meninggal dunia tadi, atau kepada yang gaib tadi, atau kepada yang hadir tapi tidak mampu tadi. Seperti itu. Kalau terkait dengan doa ya, terkait dengan permintaan kepada yang hadir tapi tidak mampu tadi. Tapi kalau yang bid'ah tidak sampai syirik, dia menyerunya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Bil Mustafa. Balik maqasidana. Nah. Ya Rabbi. Bukan? Ya Mustafa. Ya Rabbi. Masih ada sisi tauhidnya. Maka gak syirik. Masih bertauhid. Gak syirik. Cuman tauhidnya nakes. Karena melakukan bid'ah dalam berdoa. Bil Mustafa. Membawa. Bahwa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini memiliki kedudukan yang tinggi, dan kita pun juga meyakini bahwasanya beliau memiliki kedudukan yang tertinggi bahkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Balik maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Wallahu Taala alam sawab. Apa yang mereka maksud dengan kata balik maqasidana? Apakah saya tidak hafal kalimat-kalimat yang sudahnya, tapi kalau maksudnya setelah diteliti ternyata ada unsur apa namanya yang talabu syafaat, maka kita katakan syirik. Tetapi kalau yang jelas-jelas bid'ah itu berhenti sampai ya Rabbi, wahai Rabbu, bijah dengan kedudukan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka angkatlah musibah dariku. Masih kepada Allah. Cuman bawa-bawa ke penyebutan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu masih tauhid. Adapun yang bait tadi saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana dan maksud dari perkataan balik maqasidana, maka dari itu tidak saya ganti contohnya untuk yang tawassul, doa yang bid'ah namun tidak syirik. Baik. Ikhwan fillah, kita buktikan secara sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabat tidak digunakan beribadah, berdoa kepada Allah pakai perantara itu. Karena kalau seandainya itu bermanfaat tentu digunakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara itu. Dan juga digunakan di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata tidak digunakan. Coba di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun dalil yang menunjukkan sahabat kok berbondong-bondong pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu afdol, tentu mereka akan meninggalkan dan itu kalau seandainya itu lebih utama, yaitu afdol daripada berdoa sendiri di rumahnya, berdoa sendiri para sahabat itu, tentu para sahabat nggak mau milih yang mafdul, yang kurang utama, meninggalkan yang afdol. Ternyata nggak ada satu riwayat pun yang sahih yang menunjukkan sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melebihi wali ini. Berbondong-bondong, kemudian sampai nginap-nginap, sampai kemudian tahlilan di situ, sampai kemudian apa namanya berdoa dan seterusnya, bahkan bikin istighosah kubro ketika terjadi musibah yang ini dan itu. Apa sulitnya mereka menyelenggarakan itu? Tidak ada halangan, padahal ada pendorong karena mencari sesuatu yang afdol. Itu juga diinginkan oleh para sahabat. Mereka ingin ibadahnya itu afdal, para sahabat orang yang paling terbaik dalam beribadah di kalangan umat, seluruh umat. Pendorongnya ada, penghalangnya gak ada, mereka gak melakukan. Itu menandakan bahwasanya ajaran gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan syariat, itu bukan sebab yang bermanfaat. Buktinya mereka meninggalkan. Satu. Yang kedua, coba setelah apa namanya di zaman para sahabat, kan banyak para syuhada yang sudah meninggal dunia. Syuhada yaitu perang ini, perang itu, yang meninggal dunia. Ternyata tidak dinukilkan satu riwayat pun para sahabat berbondong-bondong ke yaitu makam syuhada tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu an, di situ disebutkan ketika terjadi musibah, kelaparan ketika itu, dan terjadi musibah yang lainnya, sepertinya juga ada musibah yang lainnya di situ, yaitu kekeringan. Kemudian apa yang dilakukan? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ini di zaman Umar radhiyallahu an. Apa yang dilakukan dari perkataan yang ada dalam hadis tersebut? Bahwasanya dulu ketika kami meninggal dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami berharapnya Rasulullah yang mendoakan. Karena jelas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdal orang yang berdoa. Kalau Rasulullah yang berdoa. Itu ketika masih hidup beliau. Namun sekarang beliau sudah meninggal dunia, maka kami apa? Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Maksudnya kami menggunakan perantaranya, perantara yang benar, yaitu meminta tolong kepada paman nabi kita untuk mendoakan. Masya Allah. Coba berpikir sejenak, wahai orang yang melakukan kesyirikan. Kan mudah saja ketika itu, ini lagian loh, pendorongnya kuat sekali. Lagi terkena musibah, kelaparan, kekeringan. Sementara ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ternyata seperti ini sahabat sikapnya. Tidak kemudian ayo berbondong-bondong ke ziarah kubur pakai bis pariwisata. Dulu nggak ada bis ya, wisata apa namanya, wisata religi kesana, enggak seperti itu, enggak. Minta tolong, itulah tawassul yang benar. Minta tolong kepada yang masih hidup untuk mendoakan. Itu kan hadir, hidup, dan mampu toh mengerjakan. Seperti itu anunya. Jadi ini sebab yang tidak disyariatkan ini. Sebab yang tidak disyariatkan. Kemudian selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada subhat yang kedua. Fa in qala, maka jika dia orang yang melakukan kesyirikan tadi mengatakan, subhat yang kedua, haula'il ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Ayat-ayat tadi kan tadi disuruh menyampaikan, membacakan apa tadi di akhir bantahan subhat yang pertama, ayat-ayat tentang perintah untuk bertauhid dan larangan dari berbuat syirik. Mereka tidak kurang akal dalam berkelit. Tuh, ayat yang kamu bacakan itu kan ayat untuk para penyembah patung. Kamu kok tujukan kepada kami? Apa kamu mau menyamakan patung dengan orang-orang soleh yang kami sembah, yang kami mintai syafaat? Itu intinya. Mari kita baca. Haulail ayat. Mereka, saya ulangi, ayat-ayat tersebut yang kau bacakan, nazalat turun, fiman ya'budul asnam, berkaitan dengan orang yang menyembah patung. Kaifa taj'aluna salihina mithlal asnam. Wah, ini bumbunya menurut mereka, bumbu penyedap syubhat, mempercantik syubhat, zukhrufal qaul. Karena kalau tidak diiringi dengan pemahaman yang benar, iya ya, kok patung kan gak sama dengan orang soleh gitu. Jadi cerdik dalam tanda petik, sesungguhnya hakikatnya licik, mencari kalimat-kalimat yang disepakati antara dirinya dengan orang ahlu tauhid. Am kaifa, kaifa taj'aluna salina mithla asnam. Bagaimana engkau jadikan, engkau anggap, engkau nilai orang-orang soleh itu beda, seperti orang, sama seperti patung, batu. Am kaifa taj'alunal anbiya asnama? Atau bagaimana sih kamu ini menjadikan nabi itu patung, kayak patung? Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawablah dengan keterangan yang sudah berlalu. Ini menandakan bahwasanya perkara-perkara yang dijelaskan oleh Syekh dalam mukaddimah itu sangat bermanfaat sebagai pendasaran menjawab syubhat. Karena beliau mengatakan bima taqaddam, tadi juga mengatakan bima taqaddam, penjelasan yang telah berlalu. Fa innahu idza aqarra, maka jika sesungguhnya jika dia telah mengakui annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir, yasyhaduna birrububiyyah, bersaksi tentang rububiyah Allah, keesaan Allah dalam rububiyahnya, kulliha lillah, semuanya itu apa, semuanya itu hanyalah hak Allah. Semua itu hanyalah kekhususan Allah, maksudnya demikian ya, terjemahan yang kedua yang saya pilih. Wa annahum, dan bahwasanya mereka, ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah, mereka tidak menginginkan dari orang-orang yang qasadu, mereka persembahkan ibadah, doa, nazar, menyembelih, yaitu wali-wali soleh tadi, itu mereka orang-orang musyrik mempersembahkan kepada mereka doa, yaitu talabu syafa'ah tadi. Ataupun kalaupun bukan doa, dengan apa? Dengan menyembelih dan seterusnya. Illa syafa'ah, kecuali syafa'at, supaya orang-orang soleh tadi memperantarai kepada Allah. Memperantarai maksudnya hajatnya kepada Allah. Ya. Yeah. Walaupun di diatasnamakan tasyakuran dan seterusnya, kalau ada inti yang sama, pemalingan ibadah kepada selain Allah, ya syirik dalam uluhiyah. Karena terkadang dukun yang berkedok kiai itu memberi syarat-syarat. Kalau kamu lagi ketimpa musibah, datang ke dukun, kemudian kasih syarat-syarat. Oh, kamu kurang banyak sedekahnya. Nah, ini subhat pertama ini. Murakabah subhatnya. Oh, kamu kena musibah. Ya, saya sudah mendengar dari cerita tadi kamu saya simpulkan kamu sedang kena musibah. Terus pun Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai kalau sudah begitu solusinya? Kamu kurang sedekah. Coba cari ayam hitam cemani, mulus, enggak ada putihnya misalnya. Dan itu sih bumbu-bumbu saja itu. Bumbu-bumbu dalam tanda petik. Lihat intinya apa intinya. Kemudian sembelih. Datang ke kuburan wali ini wali ini. Banyak yang sudah ke situ dan enggak punya anak ternyata punya anak. Kena musibah ternyata angkat musibahnya dan seterusnya. Cuman biar gayeng. Dan kamu intinya adalah kebohongan dia. Kurang sedekahnya. Oh, saya sudah banyak ya Pak, ini bulan ini saya sudah 1 juta menyumbangkan ke pondok pesantren misalnya seperti itu. Kurang. Seperti itu. Nah, akhirnya kambing. Jantan besar anu dan seterusnya. Sifat-sifat itu agar anu saja itu, agar tertipu saja. Nah, intinya apa? Bawa ke kuburan, kemudian sembelih, sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani atau wali ini wali itu. Maksudnya adalah pengaliran darah ini itu ibadah. Mengapa? Karena yang maha mampu mengalirkan darah dalam tubuh binatang, itulah yang berhak ditujukan pengaliran darah binatang. Hakikat ibadah menyembelih itu di situ. Ketahuannya ketika nanti mau dimakan anjing, kucing, setelah itu dagingnya enggak masalah. Yang penting sudah selesai upacara ritualnya. Setelah itu mau dibuang ke laut, mau di dengan acara petik laut, apa-apa segala macam, terserah. Dilempar, enggak butuh daging, kami enggak butuh daging. Yang kami butuhkan adalah pengaliran darah untuk Nyai Roro Kidul. Pengaliran darah, nah ini namanya apa? Ini namanya ibadah yang harus ditujukan kepada Allah saja. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wanhar, dan sembelihlah, dan menyembelihlah. Nah, ini berarti perintah untuk ibadah menyembelih, perintah untuk melakukan ibadah menyembelih. Kaidahnya, setiap yang diperintahkan adalah dicintai oleh Allah. Berarti setiap dicintai masuk dalam ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Begitu cara berdalilnya. Kita katakan, ini ibadah. Ibadah itu kan sholat, zakat, puasa. Enggak, menyembelih ibadah. Dalilnya Allah merintahkan wanhar. Tidak ada diperintahkan kecuali dicintai oleh Allah. Tidak ada dicintai oleh Allah kecuali itu ibadah. Ada enggak ibadah yang dibenci oleh Allah? Enggak ada. Pasti ibadah itu dicintai oleh Allah. Nah, kira-kira. Kalau sudah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Nah, berarti kamu melakukan syirikan. Begitu. Wa annahu ma'aradu mimman qasadu, dan bahwasanya mereka tidak menghendaki dari orang-orang yang mereka persembahkan ibadah-ibadah tadi illa syafa'at, kecuali syafaat agar sakit saya ini apa? Sembuh. Agar sakit saya itu sembuh, batu ginjal saya itu hilang. Kalau pengin hilang kata Pak Dukun, tak pindah batumu ke ginjalnya kambing, walaupun Dukun enggak pernah belajar anatomi kambing. Itu jangan percaya, itu kamuflase saja, subhat. Intinya pada pengaliran darah kepada jin. Sehingga jin mau masuk ke tubuh itu, kemudian apa namanya, supaya enggak kerasa bagaimana caranya. Dan yang lain, padahal masih ada batunya. Seperti itu. Walakin idza arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihim bima dzakar fadhkur lahu. Akan tetapi jika orang musyrik itu masih ngeyel saja, ingin membedakan antara perbuatannya tadi yang menyembah orang-orang soleh dengan perbuatan kaum musyrikin yang difonis oleh orang musyrikin zaman Syekh tadi, apa? Bahwasanya apa? Orang musyrikin dahulu itu kan penyembah patung, kami minta syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Mereka tidak akan mau, atau dugaan kuat tidak akan mau mengatakan kami menyembah orang-orang soleh, mereka menyembah orang soleh, enggak akan mau, tapi diganti namanya talabu syafa'ah, meminta syafaat pada patung tadi, pada orang-orang soleh tadi. Dia ingin tetap ngeyel, ingin bedakan dua perbuatan ini. Maka kalau begitu masih ngeyel kayak gitu, diberi jurus lagi sama Syekh, fadkur lahu annal kufar minhum. Maka sebutkan kepadanya bahwasanya orang-orang kafir di antara mereka man yad'ul asnam, ada di antara mereka yang menyembah patung, berdoa kepada patung. Wa minhum man yad'ul aulia, dan di antara mereka ada yang menyembah siapa? Para wali. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Nah, mulailah Syekh memberikan jurus kepada kita. Kalau masih enggak percaya, masih ngeyel bahwasanya mereka itu beda pokoknya dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, kita sebutkan ayat-ayatnya. Ilo bukti bahwasanya kaum musyrikin dahulu sesembahannya banyak, di antaranya adalah menyembah orang soleh kayak kalian. Ini ayat ini. Sebutkan satu persatu, ada yang menyembah wali-wali, ini ayatnya surat Al-Isra ayat 57. Wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummahu, dan mereka pun juga menyembah Isa ibn Nabi Isa ibn Maryam dan ibunya. Ayatnya jelas surat Al-Maidah 75-76. Wadkur lahu qawlu ta'ala, dan juga sebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat Saba ayat 40-41 yang menunjukkan adanya penyembah, ada yang menyembah malaikat. Nah, dan juga demikian sebutkan pula qaulahu ta'ala Al-Maidah dalam surat ayat ke 116 yang ini menunjukkan apa? Penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, ibu beliau. Nah, macam-macam kan? Kalau sudah macam-macam, maka berarti gugur sudah sangkaan Anda. Ayat tentang wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ayat tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat tentang perintah untuk bertauhid, larangan dari berbuat syirik, itu ditujukan untuk penyembah patung saja? Tidak. Karena kesyirikan bukan hanya menyembah patung saja, menyembah selain Allah, seluruh selain Allah kalau disembah itu namanya syirik perbuatannya. Dan buktinya mereka kaum musyrikin yang di zaman dahulu ini adalah sesembahannya beraneka ragam. Ini ciri khas kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir subat kedua ini kita sampaikan bantahannya bahwasanya mengapa ternyata mereka kok sesembahannya sama dengan Anda, kok diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya karena pasti ada kesalahannya. Kesalahannya yang sampai menghalalkan darah tersebut adalah pastilah syirik akbar atau kekufuran akbar. Dan kita katakan itu syirik akbar dalam meminta syafaat. Nah, mana bukti syirik akbar dalam minta syafaat? Bahwasanya orang musyrikin dahulu ternyata syirik akbarnya dalam minta syafaat. Nah, itu ada pada yaitu syubhat, ya, bantahan syubhat yang ketiga. Bantahan syubhat yang ketiga. Jadi ini sambung menyambung ini bantahan syubhatnya. Jadi intinya syubhat yang kedua tentang apa? Tentang ayat tentang tauhid itu semuanya adalah ayat perintah untuk bertauhid itu dan larangan dari berbuat syirik semuanya untuk penyembah patung. Jangan ditujukan ke kami. Itu intinya. Dan terbantah, kita buktikan sesembahan kaum musyrikin zaman dahulu banyak dan diantaranya adalah orang-orang saleh seperti kalian, seperti sesembahan kalian. Berikutnya yang kedua, maksudnya sesembahan kalian ditinjau dari sisi penyembahnya, kalau dari sisi orang salehnya dengan syarat ridho. Kalau ridho baru dikatakan dia taugut, dia sesembahan selain Allah yang dia ridhoi sendiri. Tapi kalau tidak ridho, yang salah penyembahnya yang dan yang disembahnya tidak ikut berdosa. Wali solehnya tidak ikut berdosa. Kemudian kalau yang pertama tadi intinya pada apa? Talabu syafa'ah itu sebab yang diterima sebab yang bermanfaat, sebab yang tidak tertolak dalam syariat. Kita bantah loh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat itu bukan sebab yang bermanfaat. Buktinya ditinggalkan, enggak ada satupun yang melakukan. Dan kalau dikembalikan kepada ayat, itu bukan malah sebab yang bermanfaat, malah sebab yang syirik akbar. Sampai di sini dulu insyaallah, istirahat sejenak. Setelah ini syubhat yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.